kulon termasuk kiai sing gak ada NPWP, kulon kerjane ning kota. Syarat kerja ning kota kudu di nomor wajib pajak. Ya agak duwe. Mangane kowe ora tau ilegal dadi warga negara. Ora bayar pajak. Padahal negara ini dikelola dengan uang pajak. Mangane kulon kiai Indonesia tenan mergo gak ada NPWP, nek kowe ora ilegal. Mergo ora tau bayar pajak nek ngaco no proposal mbuyer. Kalau di mobil, kita motor sakulan sama setahun di atas 2-3 juta. Jadi sepeda motor, ada pajak kula. Lagi ada di mobil malah ngangguratan. Banone mbok orek-orek pisan. Ora tau bayar pajak orek-orek. Ban. Bon iki kula baleni malih. Saiki Sayyidina Utsman bareng dikepung wong Khawarij. Ini pelajaran bagi kita. Makanya saya dalam hal ini nganggep itu hanya sejarah. Tidak akan menjadi hukum fikih. Saya ulang lagi, hanya sejarah, tapi tidak akan menjadi hukum fikih. Bareng Sayyidina Utsman dikepung. Niki sik mangkota lan nafsam bihuri nafsin au fasadin fil ardi. Iku Sayyid Hasan rawuh, Sayyid Hasan bin Ali pun gede wis, pun ageng. Nggih pun ageng, pun ageng. Sayyidina Ali dengar itu ngutus Sayyid Hasan, "Ya Hasan, kamu datang ke Utsman. Kamu harus bela Utsman." Datang Sayyid Hasan, bilang gini, "Ya Amirul Mukminin, saya membawa sekitar 30 ribu pasukan. Kalau kamu mau, itu mudah sekali membasmi mereka. Mereka itu buhot, kuta utorik, begal, mereka buhot." Tapi jawab Sayyidina Utsman, "Tidak ya Hasan, saya tidak ingin orang pertama yang mentradisikan pertumpahan darah di Madinah. Ini Madinah tuh Rasul. Saya tidak ingin di Madinah ada pertumpahan darah. Karena beliau ngantornya memang di Madinah." Paham ya, jadi Sayyidina Utsman ngantornya tunggu di Madinah. Karena awal yang pindah ke Kufah itu atau Najaf itu namung Sayyidina Ali. Terus Abu Bakar fil Madinah, Umar fil Madinah, Utsman juga fil Madinah. Mulai pindah teng Kufah riyen istilahnya, ini ku Sayyidina Ali. Makanya sama kudu syukur dari kira ayah asim. Kok kira ayah asim, kira ah kufi. Makanya ku sirine. Kena apa Ibnu Katsir gak populer padahal Qari'un Makkiyun. Apa Qari'un? Maki itu akmam baul wahyu. Nafek, Qari'un, Madaniyun itu populer. Padahal dia ini korek nama Medina. Logikanya kan Mekah Medina itu akroba ilar Rasul. Tapi cara tarikh boten. Kok ahli Qur'an itu sing termasuk top itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali termasuk nganti sepuh. Sayyidina Ali uripe teng Kufah. Abdul bin Mas'ud uripe teng Kufah. Mulanya asohul kiro'ati sanadan asim. Imam Asim ngaji Abdurrahman As-Sulami ini pun ngaji Sayyidina Ali, ngaji Sayyidina Utsman. Mereka uripe Sayyidina Ali teng Kufah. Abdul bin Mas'ud uripe teng Kufah. Ngene Kufah wadah ka Mekah tapi sanate akrab mergo akabir ashabi Rasulillah do pindah teng Kufah. Kufah. Lan terus pola wali zaman ana Baghdad, kota ilmu mergo kaji Nabi sahabate kata sing teng Kufah. Baghdad. Ngene Sultanul Aulia yo ning Baghdad ora ning Madinah mergo kecipratan perpindahane Sayyidina Ali. Baru suwe-suwe Baghdad itu gon fitnah. Gon fitnah Habib-Habib Alim terus pindah teng Yaman. Ini awaluman hajar itu buat Ahmad bin Isa apa? Al-Muhajir. Dan dia roh tar. Mohon kalau terus nanti cerita itu. Sayyidina Utsman gak kerso. Saya ngepung malah gak terkontrol. Abu Hurairah rawu. Sayyidina Utsman ini jadi Quran mana santai. Masyur, ya tetap pakai musab. Masyur, memang tradisinya sahabat meskipun hafal Quran nanya, nak Andres tetap pakai apa? Musaf. Pakai musaf. Abu Hurairah datang. Ini tidak bisa, orang-orang dolim kok nyerang wong soleh, kita harus ngelawan. Sayyidina enggak aja deh. Terus lucu ana sahabat sing ya rada saenaken. Nggih ngeten mawon, mlayu sepundi kula golekno dalan kok guri. Jare itu paling sini-sini wong. Iki Madinatu Rasulillah, anak ketemu Nabi sin man. Jare sidro kan cek kuyen cek santai betapa wong soleh ku cek santai nih. Aku malah isen ketemu Kanjeng Nabi. Eleh opo kotaku mati mbok tinggal jer. Dadi dene ku isen nak ninggal putih. Medina nu takoki Nabi aku iki pemimpin sipi wong kok ninggal Medina. Ora kabeh. Ya ora kabeh dene tetep deres. Alhasil singkat cerita karena pecundang-pecundang Khawarij itu serasa sabar terus nyerang Sayyidina Utsman Mahsur. Pas Mahsur niku Kanjeng Nabi Mias, Kanjeng Nabi mohon wafat. Tapi Kanjeng Nabi Mias teng cedila masyur. Aftor ta'inti ya Utsman masyur. Aftor ta'inti ya Utsman. ya wis jong kowe iso ben engko buka bae. Sayyidina Utsman pas iku poso. Dadi wong wis yakin maksude Sayyidina berarti Utsman kapun after ta inti. Ya Utsman, ya wis jong kowe engko buka bae aku. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi dalam keadaan genting ngono cek guyon. Yes. Gak apa-apa, engko buka bae aku. Dadi rek after ta inti ya Utsman, dadi engko buka. Kanjeng Nabi, Utsman kuwi radina ya Rasulullah. Ya iku terus dikepung terus kapundhut. Makanya masyhur ana Mus'ab sing mulattaf bidami napa Utsman karena dia pas dibunuh itu pas baca Al-Qur'an. Lalu saya ulang lagi. Ini penting, makanya saya tiap ngaji tafsir mesti ngomong fikih. Saya tadi memberi mukaddimah, itu hanya menjadi sejarah, enggak boleh jadi hukum fikih. Kalau jadi hukum fikih berarti nanti kamu bikin hukum gini, boleh orang soleh berdiam diri saat mau dibunuh. Itu bahaya sekali karena nanti ada orang soleh yang lemah sekali, lembek sekali, membiarkan dirinya dibunuh orang zalim. Bahaya enggak fikih seperti itu? Oh, bahaya sekali. Faham? Makanya ini saya mengatakan, ini hanya tareh, tapi enggak akan menjadi hukum. Oke. Kayak Sayyidina Ali nyun sewu cara dhuwur tukaran mbek Sayyidah Aisyah, ya mau tareh ora oleh dadi hukum fikih, kesunatane kiai iku tukaran. Kan anut sahabat iku apik. Lah sahabat itu tukaran ya kesunatan. Lho ya sarep. Sesuai kena kiai mu diutang, diutang itu sunat. Niru kiai mu, sesuai marat sunat pisan wong kiai mu ya. Marat. Sesuai ana bunyi mu amok bojone terus bapak, sunat enggak mau bojo, niru bunyi. Jadi mulanya ada tareh, ada hukum. Ya ada tareh, ada hukum. Mulanya ada sahabat itu ya anut-anut si umum-umum aja. Misalnya sahabat itu lomo, anut lomo itu mesti bener ya. Medit itu ada sanate. Terus anut mangan-mangan itu malah ada bener ya. Jadi sahabat itu senangannya mangan-mangan. Semoga ayul Islam khairun kol itamut. Nah ngelakon Islam miritan ya abad. Nabi kadang tak ke Islam sing saya beli. Semoga mangan-mangan cung. Ayul Islam khairun ya kol itamut. Tuh ampok aja. Rokokan rono kang hadis. Kulo nyediani asbab mergo ora kepen musala kala rusak. Ini nak rokok iku ora ono hadis e. Sing ono iku tamut. Mulane teng Masjid Haram meskipun nggon sakral lah ngarepe ngaji kudu dibagi kurma. Teng Syekh Ahmad ge sami. Mergo mau Islam sing apik iku tamut. Memang ana. Nak ngerokok ora ono hadis e. Ono riwayat untungnya do'if malah mau do' jadi baulus seton. Berarti orang barokok sholat itu gak sah. Orang kena uyay manusia yang rasa apa yang kena uyay? Lah orang ngamen kemu. Mergo jare versi kitab iki. Tapi kalau gak sepakat aku lo yakin itu masalah kitab masalah. Gue jare setan itu diusir ke swarga. Sangking wedine kepuyong. Lusuh gawe setan itu jadi baku dari ini. Waduh, bayar rokok lah. Kulo ora setuju be riwayat itu. Aku yang mendingan be kiai ku. Waduh, aku masuk swarga kok terima tiba ibu yoyo. Setan, mau mau menel sini swarga orang gue jago setan. Kulo keberatan, kulo nurah cocok be riwayat ini. Tapi gue meten ini mau rokok es. Terus loro cek mulia nih baku. Kok koyo tanaman swarga perkara. Sing asli ya Bojonegoro iku lho apa bako kok di. Mulane kula niku ya niku. Iki wonten cerita unik. Kula sanate niku mutasil. Rokok itu kan jelas mandorot. Mboten masalah kesehatan, mandorot keuangan. Kesehatan wis karuan. Walhasil kula niku diceritani nggih tiyang-tiyang alim do cerita. Habib Zainun nate metu Said Muhammad. Guyon ya wong alim kan ya rileks kan mesti guyon nu rileks. Apa itu diharam rokok itu mandorot ini jadi beliau ini orang Islam yang fasek itu sakit nanti diharam itu berarti yang rokok itu fasek kan bisa menengah itu nanti ternyata itu doi, mereka sekali dihukumi fasek berarti yang ngaji aku fusak itu fasek nyulain di janji malah ketambahan fasek rokok akhirnya itu menengah mulai pas mu'i fatwa rokok itu haram, mu'i kan nanti fatwa rokok kan. Lalu ini kisah nyata, nanti perlu iki kali ini pojok musyola ini kondok ulang, ini sepuh, semuanya mati loh, ini sepuh anggar di atas Samsung, mesti rokokan di pojok musyola ini, jadi yang daerah beri terus kalau taklet di jenengan, jawab pokoknya sih jujur guys. Kalau ini kan kiai, jadi ngaku, kalau itu kiai demenan itu buatan pantas. Delok dangdut dia buatan pantas. Delok biskop berapa hiburan kulon itu nak jam sodo so nu rokok be konjo konjo tang pojok musola. Lah nek haram pisan hiburan kulon nopo. Jadi grup pojok musola itu. Dan kalau hiburan ini kiai kan mulai wedi bojo. Turu orang waya itu turu kan terus di klub rokok apa? Wong sepuh-sepuh nih, ya orang umur 70 terus biasanya pojok-pojok musola. Kalau ini jiru musola itu ngerusai musola, pojok kan sedengan. Akhirnya tajam, gimpun halal-halal. Gue matur. Tadi kalau orang melok, kalau orang nanti saya ngerasa dosa, kok tau fatwa halal. Mereka, nih, kalau baru dirayu nih. Dirayu, kalau itu kiai. Jadi zina ya orang pantas, orang dangdutan ya. Ora pantes. Liburan rokok mon kok diharamno MUI. Maksudnya pas iku dene risau ambek fatwa no. Moke nek kulo pun anut jenengan, Gus. Umur-umur kalah-kalah. Aku ya tahu terjebak rayuan. Sebenarnya enggak boleh seorang alim memberi hukum karena faktor no. Rayuan. Nah, tapi wis piye hukum kok sepuro pangeran. Muka dimae ngono jadi. Mata no. Mengharukan. Iki timbang stres malah lara. Sampai darul mafasid muka damun. Nah, misalnya haram rokok terus stres malah ngel-ngel wong. Setuwek pisan. Pon ya, dados kula suwon, apa yang dilakukan Sayyidina Utsman itu panutan tapi ndak akan menjadi hukum fikih. Itu pilihan beliau. Makanya ada sarah mengatakan begini. Jangan ini jangan menjadi fatwa fikih. Kemudian membolehkan orang soleh berdiam diri ketika dalam ancaman wong zalim itu tidak akan terjadi dalam fikih seperti itu. Karena dalam fikih pasti orang soleh wajib membela diri dan wajib melawan orang zalim. Bahkan ketika yang soleh nanti membunuh orang zalim, damu zalim ini yuhadar, muhadar. Nah, soal yang dilakukan Sayyidina Utsman itu pilihan. Pilihan beliau. Terus ada yang menduga begini, karena Sayyidina Utsman memang wis dicak Kanjeng Nabi ngono. Jadi pilihannya dia itu karena dia saking imannya sedekah Rasulullah kan masyhur itu ketika Kanjeng Nabi jagungan teng dalem teng sumur nonton. Nabi unik kadang-kadang jagungan nang sumur. Ya ora kena ditebaknya. Terus adlari jlahu ila syafiril bi'ri. Jadi Nabi kadang sumur riyen nak sumur bolong sumur apa jenenge Gus? Keduk. Ayo Nabi ku jagungan sikile di sukune dilebokno sumur ya santai-santai. Oh ya enggak, tapi ini unik, karena ini unik. Ya kafe sahabat melebu. Sopo tamu Abu Bakar iskan melebu. I'dan lahu wa basir hubil jannah sampai al-asra al-basari dan apa? Di jannah. Dan yang lucu itu yang jago lawang. Yang itu jago lawang itu orangnya rada asobia. Jadi ini aku ngiling-ngiling kancah ini. Ini nganti kancahku yang rata kau nak wong liya. Aku nak yang rata senengi yang teko. Jadi ini lucu yang jago. Aku pedih, aku tak mangkli yang teko. Kita itu trennya kafe teko kok wabah sirhu biljen. Ya lucu sahabat yang manusia dia lucu tadi. Wah tuh wong iki. Nanti kan idzan lahu wabah sirhu napa? Lah itu pas Sayyidina Utsman itu Nabi perlakuannya paling khusus. Semua riwayat sepakat. Idzan lahu wabah sirhu biljen ala balwan tusibu. Semua riwayat itu ala balwan tusibu. Khusus Sayyidina Utsman tuh bareng Sayyidina Utsman masuk masyhur itu. Mulane kaya jogeman wong ngenyak wong kathok celanane seprapat. Kanjeng Nabi ku in hasara izaru. In hasara iku rada terbuka. Ketika Sayyidina Utsman masuk, Nabi noto-noto baju sampai sempurna. Makanya masyhur itu. Sampai masyhur kan Sayyidah Aisyah juga pernah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar Umar pas masuk jenengan santai-santai mawon?" Maksudnya in hasara izaru, tapi ketika Utsman engkau bertata resmi, jare dawuh Kanjeng Nabi, ala astahi min rajulin yastahi minul malaikah masyur. Aku itu sungkan mbak uang sing malaikat wae sungkan. Sayyidina Utsman itu orangnya pemalu. Mulanya orang tak utuh koyok kue terus. Jadi kasih orang pemalu itu kan gak ngambil sikap. Ya tak wae iya. Terus Kanjeng Nabi ngendikan teng Sayyidina Utsman panjang, gak ada yang dengar kecuali Sayyidina Utsman sendiri. Sayyidina Utsman nangis ngendikan. Tapi terakhir guyu. Lah itu diduga pas Nabi ngendikan hanya didengar Utsman itu nerangno skenario nasib sinten Utsman. Artinya begini, secara fikih Sayyidina Utsman harus lari, tapi secara qada qadar dia haram lari karena itu yang digambarkan Kanjeng Nabi. Lah kowe kan gak Sayyidina Utsman, ana maksudnya jare sare kowe ora Sayyidina Utsman, ape mlayu-mlayu wae. Nah, ora ana sing ngeman, maksudnya kan gak ana pesenan khusus. Paham lah. Lha paham tenan to terus. Yo. Kowe kan gak entuk pesenan. Ya berani ya, ojo tapi nak brewok isin ngono. Misale brewane cungkring marani muni brewok terus semlayu. Isin kok. Lagi bar posonan apa? Pati geni itu mulai melayu ngono ae waduh. Sini-sini wong. Paham ya, makanya ini penting ngaji. Makanya menurut saya ilmu itu ngedikane Nabi Allah wa inna min dzabil ilmi ayyadzaba hamalatu. Ilmu itu enggak boleh percaya tek, harus percaya ulama. Karena ulama ini yang punya sanad musalsal ila rasul. Tek itu barang mati. Kelirunya khawarij. Sekolah balene male, kelirune khawarij itu wong kok percaya tek. Maca Quran terus percaya tek. Tapi ndekne gak delok ahwalul ulama, ndak boleh. Dawuh Ibnu Hajar al-Asqalani, kesalahan terbesar khawarij itu berpegangan zahirun nas yang tidak dikonfirmasi dengan ahwalul ulama. Coba sekarang contoh paling gampang, apa Mbah Mun tidak wajib nahi mungkar? Ya wajibkan nahi mungkar, tapi apa ahwalul Mbah Mun itu nyuwiping gon-gon maksiat? Apa ada ulama misalnya Mbah Hasyim Asy'ari, Habib Lutfi terus tidak wajibkan nahi mungkar? Wajib. Apa ahwalnya terus tukang sweeping kan enggak? Gitu betul. Itu ada tek, ada ahwal. Saya ulang lagi, ada tek, ada ahwal. Coba sekarang kalau Nabi itu menegakkan had mesti. Pertanyaan saya, ketika Ma'is ngaku zina itu, Nabi langsung ngehad apa malah tanya-tanya? Jangan-jangan Ma'is fi aklihi sewa. Dan Nabi gak siap dengar loh, ketika Ma'is pertama kali ngaku zina itu aradu anhu sampai arba amar loh. Nanti ngeriwat Mustad Ahmad itu arba. Akhirnya Nabi milih tegas apa milih malu? Milih malu. Gak pantas barang ono. Pertama, ketika Mu'ad, sinten Ma'is ya, Ma'is ngaku zina. Pertama ini Nabi aradu anhu. Mulai Ma'is. Mulai itu Nabi malah takut-takut tangga ini. Cungkwe kenal Ma'is. Gak kenal. Afi aku hisiun. Rontok tau raja. Mulanya aku nak takut kue rontok tau raja. Ada sana deh. Mereka Nabi itu takut itu. Tapi Nabi itu mau ngalih. Aku ngapi anak takut orang kok. Stres tau raja juga. Nabi takut ini. Afi aku hisiun. Cung rontok. Aku rontok. Aku rontok. Parah, makanya kowe ora di dosa ora mukallaf ngono. Dina. Wes. Mae juga trimo marane Abu Bakar. Piye to Abu Bakar? Rasulullah ku piye to tak lapuri aku ngene-ngene. Padahal Mae sudah lapure sampe tahirni ya Rasulullah. Pertama redaksine tahirni ya Rasulullah. Kula nu sucikno. Lah kene apa nu, Cuk? Kula nate ngeten-ngeten. Abu Bakar jawabnya hala satarta bidhaili. Ini dengar hala satarta bidhaili. Itu gak usah kandakan. Sementing itu bat bina kau bina. Gak usah kandakan. Itu empat sahabat di antara Abu Bakar jawabnya begitu semua. Nah sekarang orang-orang khawarij anggrono apa-apa kudu iqomatul khat. Jadi apa? Saya ini sahabat itu khiyarun nas. Ternyata pilihan pertama juga tidak iqomatul khat. Coba ayo. Ini ngajimu gue sepiro. Papa nyekel tek. Kowe hafal Quran ya ora tak mbok setor. Apa setor bar ya lali wae kecangkeman apa? Setengahane ku tak jare tegas sesuai tek. Tek buyutmu. Gak bisa. Tek itu harus diperlakukan dengan ahwalul ulama karena tek ini buta manhaj. Manhaj itu kaifiyah lah, kaifiyah ini yang diperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua tidak semua sahabat sing ikrar zina mbek Nabi langsung dikhat. Ma'is dikhat mergo keempat kali maksa. Ma'is sing maksa. Lah itu ahwal. Napa? Jadi orang itu gak boleh hanya percaya tek. Maknanya ya maknanya tek tetap seperti itu. Tapi ono ahwal. Nah, akhwalini tatabu akhwalina apa masyaihina. Mereka kok orang tasawuf, orang ngangguk lebih suwek khirqah. Nganggu ini begitu, kadang harus ngangguk dia mau. Mas saya itu ya lucu. Ada orang tasawuf, ben kita zuhud ngangguk lebih khirqah, lebih suwek-suwek terus jadab ning pasar. Barang ngangguk di wamu, orang penting khirqah, yang penting hatimu tawadu. Lah apa, lebih mudah yang suwek-suwek hatimu ratawadu. Keliru meneh. Barang ngangguk dia mau, kok orang sufi kok gak ngangguk. gergo keliru meneh. Bareng kelira-kelira-kelira cucu dicelocong wis dadi wali. Lah kok saged? Mergo kelira-keliru iku. Nah, mergo kelira-keliru akhire gak ujub, muga mak langsung dibenerno. Ujub, angel gak? Mulane kita kira-kirana nek menoh dadi wali. Dadi iku kelira-kelirane kok amban ben. Mergo nek dibener ora awan ujub. Kowe wae gak ora rasane dadi mursid ta. Malah dikira-kira malah. Itu wis bener-bener disalahno. Lah kowe iku salah wae ngaku bener apa men. Apa bener le wong kok ujug kok nganti ngono. Wong salah disalahno kok. Piye to Gus Bae, aku wis bener disalah. Oleh mujur pas salah wae ijek. Ujug. Paham ya, mangane kula suwun nggih. Ayo kula suwun aja berhenti belajar saking ahwalul ulama. Tek itu yastariku makna al-baru wal-fajir. Makanya Mu'ad bin Jabal masyhur ketika ditanya, apa kamu alim Qur'an? Iya, saya alim Qur'an. Sayangnya muksitok. Wong munafik lah iso alim. Terus ditanya, limada? Mergoli annal kitab idha duwinayu kora ahul baru wal-fajir. Masyhur udah wimad. Kitab Qur'an bebes mudawan, tertulis. Kalau tertulis, kora ahul baru wal-fajir. Orang baik yang membaca, orang buruk. Nanti yang bisa mengawal secara benar hanya perilaku yang benar. Itu ahwalul ulama. Karena kalau teknya orang senogorgonya pun bisa belajar Quran. Sekarang orientalis ya bisa belajar Quran. Tapi apa ini mencerminkan? Tidak. Makanya teks saja tidak cukup. Faham ya? Butuh master, master percontohan. Ya itu kan. Ya misalnya teks ya. Tawajjah haitsu ma syi'ta fa innaka mansur. Uskurillah ala ayi jihati tawajjah haitsu ma syi'ta fa innaka mansur. Wis akeh eling pangeran ora usah cara. Anggere eling pangeran mesti apik. Tapi mulai dulu ahwalul masayih carane eling pangeran, misalnya ning thariqah ana ghammit ainak terus sampun macam-macam. Ana kaifiyah. Misale ra ana kaifiyah kepeksane kepeksa iku turu, turu miring adep kiblat. Utawa turu wa ahmisahu ilal kiblat. Terus ini ala ayi kaifiatin kanat ngelebono gak eling pangeran beda gak dengak. Malah sam ala ayi kaifiatin dengak ya termasuk dengak mbahmu. Bangsa dengak itu rawan ono teki tapi rawan ono kaifiyah. Gak ada ulama yang praktek no dengak-dengak. Faham ya? Lah ini kan makanya gak boleh. Makanya ngendikan Ibnu Hajar al-Asqalani. Kesalahan terbesar orang Khawarij adalah al-akhdu bi dzahirin nasi. Sing sebenarnya yufdi dohiruha ila khorkil ijma. Bahkan dohirun nas ini kalau dipegang ini khorkul ijma. Misalnya gini, Imam Ibn Hajar al-Asqalani nyontohnya gini. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Ada enggak ulama yang mengatakan akhwal ya? Ada enggak akhwalnya ulama kita yang cara dakwah itu cangkem melek, sinis? Ada enggak? Tidak ada, semuanya meraktekna fabimah rahmati minawohi lintah lahum tetap layinal janib, semuanya lintah lahum. Tapi Nabi tetap ngendikan kebenaran kadang pahit. Itu tek. Tapi ada enggak Nabi, sahabat, ulama, guru-guru kita mempraktekkan kebenaran itu pahit? Ada enggak? Tidak ada kan? Meskipun ada tek kulil haqqa walau kana semuanya pakai santun, pakai wakfid janahaka khafdillah janah.